Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak muda, adik-adik, anak-anakku saya sayangi semua. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, nenek, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tabligh akbar dan halal bihalal, saling memaafkan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Saya mulai ceramah ini jam 9. Insyaallah selesai jam 10. Habis itu saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditulis di kertas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita mesti menyambung. Kalau adik-beradik ayahnya atau ibunya atau neneknya datuknya satu, maka disebut dengan silaturahim. Silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, misalnya orang Jawa sama orang Melayu, itu tidak silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah. Nasution, Siregar, Harahap, berjumpa dengan orang Caniago, Minangkabau, itu tidak silaturahim, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi mesti dibedakan. Tapi di tempat kita ini istilah ini sudah kacau balau. Sampai-sampai ada namanya istilah silatnas, silaturahim nasional. Mana bisa? Kita tidak bisa. Itu yang betul adalah ukhuwah Islamiyah. Walaupun silaturahim nasional itu tidak juga salah, karena kalau diurut-urut naik ke atas, tetap neneknya satu, yaitu Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Semua orang Melayu keturunan Hawa, orang Minang keturunan Hawa, orang Batak keturunan Hawa, orang Jawa keturunan Hawa. Satu-satunya yang bukan keturunan Hawa adalah Charles Darwin, karena dia keturunan ciga, cingku, monyet. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara luar biasa. Saya kalau ada yang salah mohon maaf, jangan tersinggung, saya luruskan. Tadi protokol mengatakan kori kita itu juara kori Provinsi Riau. Yang saya tahu Ustadz Khairun Nas Jamal juara musabaqah internasional di Malaka, Malaysia. Jadi bukan kori Provinsi Riau. Dikumpulkan seluruh kori di dunia ini, dibuat musabaqah di Malaka, juara satunya orang Riau dunia. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz. Cuman yang saya heran, biasanya kalau di masjid sana Ustaz Khairun Nas Jamal, di masjid sana Ustaz Nasir Jamal, di masjid sana Ustaz Nasir Jamal, di kota sana Ustaz Khairun Nas Jamal. Kok bisa dua qori ini malam ini di masjid yang sama? Saya heran. Kok bisa? Rupanya mereka balik kampung. Baru saya tahu malam ini mereka berasal dari Kasihkan. Ini semakin berat tanggung jawab orang Kasihkan, artinya orang Kasihkan mesti pandai mengaji. Kalau ada orang Kasihkan tak pandai mengaji, uruslah surat pindah malam ini. Karena kalau sudah disebut Kasihkan, orang pasti ingat Ustadz Khairun Nas Jamal, dan beliau ini atasan saya di UIN Suska. Beliau wakil dekan, paling tinggi rektor, di bawah rektor wakil rektor, di bawah wakil rektor dekan, di bawah dekan wakil dekan. Beliau wakil dekan Fakultas Usuluddin. Udah itu di bawah-bawah baru ada dosen non job. Nah, itulah. Dosen non job itu tak ada jabatan. Datang. Dia itu maka disebut dosen terbang. Dia lebih banyak terbang daripada hinggap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saya yang datang kepada orang-orang ini untuk bersilaturahim. Ada pimpinan pondok pesantren Nikmatullah, Buya Haji Muhibbut Tibri, LCMA dari Suriah. Saya mestinya datang bersilaturahim. Tapi karena keterbatasan waktu akhirnya tak bisa datang. Maka malam ini difasilitasi dalam acara halal. Ada Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Seluruh mursyid-mursyid di Riau digabungkan dalam ikatan namanya JATMI, Jamaah Ahli Tarekat Mu'tabarah Tarekat Naqsabandiyah Buya Alaidin Atori dari Al-Azhar Kairo. Nah, semestinya saya beliau datang. Mestinya saya datang menjumpai beliau ke pesantren Darussalam Sarankabun. Tapi karena keterbatasan waktu tak bisa datang. Alhamdulillah malam ini bisa menyambung silaturahim. Yang namanya tak saya sebut bukan berarti saya tak hormat. Saya tak tahu. Makanya selalu disebut yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya diletakkan di tempat yang tinggi ini bukan karena saya mulia, supaya ibu-ibu di belakang bisa menengok. Oh, itu ustaz yang di TV One potong. Awak sangko bajunya ancak macam TV potong. Baju itu cuma dipinjam. Kasihnya warna merah, kasih warna hijau, kasih warna coklat. Habis itu punya dibawanya balik ke Jakarta. Ditinggal baju awak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal. Apa arti halal bihalal ini? Saya tanya mahasiswa saya. Tahu arti halal bihalal? Lawan dari haram bil haram, Pak Ustaz. Iko kan ada tertulis di siko. Hukum minum ini halal. Sudah. Nah, tak lo ada halal bil halal. Mana halal? Kok bayar? Tak ada halal bil halal. Hah? Jangan meminum minuman yang tak awak lalu belum minum. Kenapa minum itu? Jadi kalau tidak ada label halal dalam hati kita, kita ragu, bimbang, maka mesti ada halal. Makanya kata Nabi SAW, "Na'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Yang selama ini kita haram, yang selama ini kita makruh, yang selama ini hati kita rusak, maka setelah malam ini halal bihalal. Ibu lama balik dari masjid. Kenapa? Karena membeli jilbab waktu pergi umrah. Balik dari Masjidil Haram lalu membawa jilbab dua kresek. Disangko lakinya lah mau berdoa di Taman Raudhah. Inilah mu. Ceret kuning dua biji. Tempek colak tiga. Berapa tadi beli itu? 5 real. Ibu, 4 real setengah. Halal, halal. Duit saya beri, jilbab kamu saya ambil. Setelah ini kita tidak ada lagi hubungan. Plong. Halal bi halal. Ini istilah ini luar biasa. Tanya Ustaz Muhibbut Tibri. Tanya Buya Alaidin Atori. Mereka di Mesir bertahun-tahun. Mereka di Suriah bertahun-tahun. Ada tak orang Mesir membuat halal bi halal? Ada tak orang Suriah membuat halal bi halal? Tidak ada. Ini halal bi halal diciptakan oleh Presiden Soekarno waktu mau rekonsiliasi nasional. Pertama kita melawan Belanda. Bersatu semua orang Indonesia melawan Belanda. Bersatu semua melawan Jepang. Tapi begitu Belanda sudah pulang ke Amsterdam, Jepang sudah pulang ke Tokyo, sesama kita berkelahi. Maka Presiden Soekarno mau membuat perdamaian, rekonsiliasi nasional. Kira-kira apa dibuat cocok istilahnya? Kata Presiden Soekarno kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama, "Pak Kiai, Cocoknya kita buat istilahnya apa? Kita buat saja istilahnya silaturahim. Ah, ini sudah umum, biasa. Semua orang sudah tahu silaturahim. Kalau gitu kita buat istilah khusus. Berkelahi itu Arab, bertengkar itu Arab, bertikai itu Arab, bercekcok itu Arab. Kalau begitu yang haram kita robah dengan halal, dengan sesuatu yang halal. Perbuatannya halal, mencari yang halal dengan yang halal. Kalau gitu kita buat namanya halal bihalal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu artinya. Tanya buya-buya wak. Tapi istilah ini baik. Baik, maka kita lanjutkan saja. Tahun depan, tahun berikutnya, buatlah halal bihalal bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi apa-apa dan amal. Karena mungkin selama ini banyak silap, banyak salah, maka kita perlu minta maaf. Jangan sombong, jangan angkuh. Makanya kita mesti minta maaf. Istihalal bihalal itu cuma dua saja. Minta maaf, kasih maaf. Minta maaf, kasih maaf. Bapak ibu yang belum minta maaf, minta maaf. Itu Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu, nyuruh orang minta maaf. Dia sendiri tak pernah minta maaf. Saya minta maaf tidak menunggu halal bihalal. Saya minta maaf tidak menunggu bulan Syawal. Saya selalu minta maaf langsung kepada jamaah. Apakah bapak ibu jamaah memaafkan segala silap dan salah saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Biasa gitu. Belum lagi, baru contoh. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada mencari orang di akhirat. Betul? Di padang mahsyar kita akan berkumpul. Di padang mahsyar akan berkumpul mencari orang di padang mahsyar. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Kemana mau kita cari? Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang payah usuh. Ambo potang ceramah di Simawang. Lepeh dari Simawang, Malalu. Di Malalu ziarah ke makam Syekh Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naksabandia, mengambil baiat tarekat dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Lalu kemudian lanjut ke Pariaman. Dari Pariaman lanjut ke Masjid Agung Padang, Masjid Raya Padang. Macet luar biasa. Tahun depan berpikir dua kali kita. Bukan berarti tak sayang kepada umat, tapi begitulah susahnya mau menjumpai umat. Jalan yang sempit, masyarakat penuh, seluruh Indonesia pulang basamu ke kampung halaman. Payah, coba pikirkan, kalau menjumpai orang kampung kita saja payah, apalagi nanti di akhirat berkumpul semuanya. Oleh sebab itu malam ini Masya Allah, saya diberitahu Ustaz Somad, ini malam kata Ustaz Muhibbut Tibri tadi, ini tablik akbar terbesar dalam sejarah Kasihkan. Dan disebutkan pula tadi Ustaz Somad yang hadir malam ini 3.000 orang. Masya Allah, saya percaya saja. Kita modal kita kan percaya. Bapak undang saya, setelah saya bilang saya akan datang, percaya saja. Kalau tidak percaya kita stres. Jadi Buya Tibo, iyo. Jadi Buya Tibo, iyo. Iyo Buya Tibo, iyo Tibo. Saya sampai sekarang belum pernah menghapus jadwal lagi. Sampai sekarang. Kalau saya diundang tak pernah saya tanya masjid, musola, apa surau. Yang datang Pak Wali, Pak Camat, Pak Bupati atau Pak Gubernur. Tak pernah saya tanya jamaahnya ramai apa sikit. Diundang kami ke salah satu provinsi jauh, 3 jam naik pesawat. Sampai ke sana rupanya mengundang musola. Musola, tidak ada jamaah. Karena saya menganggap ini semua ni hamba Allah. Selama yang mengundang tu hamba Allah, datanglah. Yang datang ni hamba Allah. Yang menunggu ni hamba Allah. Yang disampaikan ni firman Allah. Yang disampaikan ni sabda Rasulullah. Maka tak ada beda antara orang banyak orang sikit. Betul? Oleh sebab itu maka kita tak pilih-pilih jamaah. Baik yang ada rekam kamera maupun pakai HP, sama saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apalagi masjid Kasihkan sebesar ini, meriah, ramai, masjid besar. Beginilah jamaah ini ramai. Kalaulah seramai ini jamaah, insya Allah tentara Israel pakai pempes. ketakutan. Oleh sebab itu ambil gambar nih banyak-banyak. Ambil gambar dari kanan, ambil gambar dari kiri, ambil gambar dari muka, ambil gambar dari belakang, like and share. Syiar, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini umat Islam kalau sudah ramai. Kok lampu-lampu mulai padam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita perbaiki bersama. Jangan berkelahi masalah-masalah sepele. Tentu kita ini suku asli yang duduk di sini Melayu. Setelah orang Melayu duduk membuka kampung, tak lama kemudian datang orang Jawa. Ada orang Jawa? Ada. Pripun kabare? Api? Api. Wis perang-perang dina ora teko kene. Insyaallah sugih kabeh insyaallah. Lalu kemudian tak lama sudah itu datang pula orang Batak. Ada orang Batak? Biado. Ala kita sesudena. Biado itu artinya apa kabar? Maka harus kita paham, datang orang Batak ke restoran Minang, biado. Babi ndak ado, kambing mana ado? Itu gara-gara awak salah paham. Itu perlunya kita memahami bahasa orang lain. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kuciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kuciptakan kau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal-mengenal. Lita'arafu, untuk saling berbuat baik, bukan untuk berkelahi. Orang Melayu yang punya kampung, orang Jawa yang datang mengembangkan kampung, orang Minangkabau yang datang merantau, orang Batak yang datang, semuanya diikat oleh satu, la ilaha illallah. Malaikat maut, malaikat Israel, Munkar dan Nakir hanya bertanya, marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Itu yang ditanya. Tak ada malaikat bertanya, suku ang apo? Tak ada. Oleh sebab itu maka kita tidak fanatik dengan kesukuan. Selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Jangan saling ejek mengejek. Ini masih ada orang Jawa tidak mau menikahkan anaknya dengan orang Batak. Saya tidak mau menantu saya itu. Kenapa? Karena jatuh derajat kita kalau nikah sama dia. Kok bisa jatuh? Dari emas langsung jadi tulang. Itu kan gara-gara tak paham. Tanah yang kita pijak, bumi milik Allah. Kita pun diciptakan dari tanah, akan mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan. Oleh sebab itu maka jangan lagi ada gara-gara suku, gara-gara bangsa. Tapi insyaallah saya kira kasihkan ini negeri yang aman. Selama bapak ibu bertetangga, ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Minangkabau, ada Sunda, ada Banjar, ada Bugis, ada Makassar, apa pernah berkelahi dikasihkan? Tidak ada. Andai pun ada, bilang aja tak ada. Apa pernah berkelahi? Karena kita semua sadar bahwa kita dari tanah. Buya, yo, kalau memang awak kok sodonya dari tanah, kenapa sifatnya tak sama? Ada yang baik, ada yang jahat. Karena tanah itu tak sama. Yang baik-baik ini diciptakan dari tanah yang baik. Adapun yang jahat-jahat itu diciptakan dari tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara itu, nampaknya tetangga mboko nandai tanah sengketa kau ya. Nah, jadi ini saya sampaikan bukan untuk suara saya jelas. Entah telinga ambo bermasalah, tapi nampaknya suara ambo makin lama makin ketek. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang ramai, jamaahnya ramai, suaranya ramai, suasananya juga panas. Mudah-mudahan suara saya ini tetap jelas. Andai tak jelas, kita jelas-jelaskan. Nah, silaturahim. Silaturahim masalah suku insyaallah clear, selesai. Tak ada masalah ya. Yang kedua masalah mazhab. Di sini masjid apa namanya? Masjid Nurul Iman. Nurul Iman sembahyang subuhnya berkunut apa enggak? Kunut. Bismillahnya sir apa jahat? Kalau sudah masjid ini memakai mazhab Syafi'i, maka jangan bawa mazhab lain. Karena itu akan mengacaukan umat. Maka bertanya tadi, Salatnya pakai jahar apa sir? Jahar. Oh, berarti mazhab Syafi'i. Ustaz Mu'ibud Tibri dari Suriah. Suriah ini bermazhab Syafi'i. Mayoritas Imam Nawawi di sana makamnya. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Negeri Syam mayoritas Syafi'i. Yordanian Syafi'i. Ustaz Alaidin Atari juga dari Mesir bermazhab Syafi'i. Maka mereka kembali mazhab Syafi'i. Tapi saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Maroko itu mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak amalkan mazhab Maliki di masjid dekat rumah saya. Mazhab Maliki tak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Salahkah mazhab Maliki? Tak salah. Empat mazhab ini masih ahlu sunnah wal jamaah. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Tidak salah, bukan sesat. Tapi kalau saya buat di masjid dekat rumah saya, andai saya buat mazhab Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, jamaah langsung berbisik, "Kau Ustaz Soman kok ISIS?" Karena akan menimbulkan fitnah. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung imam angkat tangan membaca kunut sebelum rukuk dan kunutnya tidak berbunyi. Kunut silent. Allahu Akbar. Sedangkan awak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dan kunutnya setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Yang berbunyi itu lima. Allahumma ihdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu saja yang diaminkan. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innaka la yudhillu man walait wa la ya'zu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ditanya dek kawan sebelah, "Wah, ang baca apa tadi?" Terserah aja lah mau baca apa, nyantai-nyantai. Tengok tempat sujud, nyantai tengok mulut orang. Jangan membawa mazhab yang menimbulkan fitnah. Kau bau balik dari Mekah dua malam. Dua malam di Mekah, tiga malam di Madinah. Lima malam, dua malam transit di Cengkareng. Abalik menyalah-nyalahkan orang kampung. Saya dari Makkah. Ternyata di Makkah itu tidak ada kunut subuh. Ini nampaknya kunut subuh ini buat-buatan ustaz dikasihkan saja. Makkah itu tidak ada kunut subuh karena raja Makkah yang sekarang mazhabnya Hambali. Raja sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayah mereka King Abdul Aziz. Tujuh raja Saudi Arabia ini mazhabnya Hambali. Sejak kapan Makkah itu bermazhab Hambali? Sejak tahun 1924, revolusi King Saud. Makanya airportnya disebut dengan Airport King Abdul Aziz. Lalu sebelum 1924 apa mazhabnya? Mazhabnya dipegang oleh Makkah, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i. Itulah maka ulama-ulama yang ke Makkah dulu balik mengembangkan mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu? Buka lah Google. Orang Indonesia pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Bukan tanggung-tanggung. Langsung. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lama saya membaca. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Gimana cara baca? Al-Minkabawi. Rupanya Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau merantau ke Makkah dari Bukit Tinggi, urang awak bana. Sampai ke Makkah membaca Quran, hafal hadis, hafal fikih. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ganteng, nasib baik, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Sultan, dibawa ke istana. Silaturahim, lagi-lagi silaturahim, membuat rezeki bertambah, umur bertambah. Lalu kemudian imamnya Sultan, imamnya Syarif. Ketika imam membaca ayat, ditakdirkan Allah salah bacaan imam, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat mereka dialog bertanya, terpukau Syarif mendengar ungkapan-ungkapan. Akhirnya diangkatlah dia menjadi imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Mazhabnya Syafi'i. Datanglah anak-anak Indonesia belajar ke Makkah, ke Masjidil Haram, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Di antara muridnya datang dari Bukit Tinggi, namanya Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli balik membuat pesantren di Canduang. Dia pun dipanggil dengan sebutan Inya Canduang. Bersama Inya Jaho Baduo, Inya Candong, Inya Jaho membuat ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah kenapa orang Perti. Orang Perti subuhnya berkunut atau tak berkunut? Berkunut, karena silsilah ke atas bermazhab Syafi'i. Murid dari Syekh Ahmad Khatib ini datang dari Medan, Medan Sumatera Utara, Kerajaan Melayu Delhi. Lalu kemudian nama laki-laki yang belajar itu namanya Syekh Hasan Maksum. Balik Syekh Hasan Maksum ke Medan, diangkat Sultan menjadi mufti Kerajaan Melayu Delhi. Murid-murid Syekh Hasan Maksum membuat ormas namanya Al-Wasliyah. Pernah mendengar Al-Wasliyah? Arang Al-Wasliyah yang dari Medan Sumatera Utara bermazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib tadi datang dari Jombang, Jawa Timur. Jenenge sapa? Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang, buka pesantren, tempat preman, sarang perampok. Itulah dia pesantren Tebu Ireng yang sekarang dipimpin oleh Gus Solah, Solahuddin Wahid, anak Kiai Haji Abdul Wahid, anak daripada Wahid Hasyim, yaitu anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mendirikan ormas, ormasnya namanya Nahdlatul Ulama. Dari Jawa NU, dari Sumatera Barat Perti, dari Sumatera Utara Al-Wasliyah, tiga-tiganya sama bermazhab Syafi'i. Jangan bawa mazhab lain, nanti umat akan bingung. Bingung deh. Di kampung itu ada 10, yang ke masjid itu 5, yang 5 lagi tak tahu entah mana. Di kampung itu ada 10, yang ke masjid ini 5, yang 2 ini berkunut, yang 2 tak berkunut, yang 1 preman baru tobat. Yang 2 ini asik berkelahi saja, ikhtilaf. Kebetulan yang preman ini di tengah, imamnya bingung. Subuh itu berkunut dia. Akhirnya makmum di sebelah angkat tangan, Allahumma adina fi man adait, amin. Yang sebelah ini tak mau, Allahumma adina fi man adait, enggak mau. Jadi preman di tengah kau bingung, iko untuk apa lah di masjid? Dulu sebelum saya ke masjid tak ada saya ikhtilaf. Mereka di luar masjid tak pernah ikhtilaf. Jamaahnya tak banyak, cuma 4 orang, meja 1. Jamaah gaple. 1, 2, 3, 4. Tak pernah mereka berkelahi. Andai ada yang 1 sakit, yang ketiga-tiga ini menjenguk segera, menguruskan BPJS. Bro, cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini satu masjid masih berkelahi gara-garaku kunut. Dulu orang Muhammadiyah sama anak Perti berkelahi berdebat masalah kunut sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya tak sholat subuh. Hanafi benar, Maliki benar, Syafi'i benar, Hambali benar. Empat-empat ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau masyarakat di kampung itu sudah berpegang pada mazhab Syafi'i, lanjutkan saja mazhab itu, jangan diotak-atik, jangan diobok-obok, jangan dirusak, karena nanti masyarakat akan bingung. Pertama, ukhuwah Islamiyah jaga, jangan berkelahi gara-gara suku. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah jaga, maka pertahankan mazhab amalan yang sudah kita amalkan. Adapun masalah khilafiyah, ini tak pernah selesai. Dari mulai awal khilafiyah, dari mulai Allahu Akbar, sudah khilafiyah. Yang satu pakai usolli fardol maghribi. Yang satu enggak pakai usolli. Sudah khilafiyah. Yang satu mengangkat tangan sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu sampai ke bahu, Allahu Akbar. Dua-duanya benar. Yang ke telinga sah, yang ke bahu sah. Jangan mengejek. Itu kenapa dia ke bahu? Entah, berbisul gitu ya. Sah. Bagus. Allahu Akbar. Tangan, tangan lagi banyak ikhtilaf. Letak tangan tuh sampai 6 ikhtilaf. Mazhab Syafi'i aja 2. Mazhab Syafi'i pertama di bawah dada, di atas pusat. Mazhab Syafi'i kedua di atas tangkai jantung. Kalau ada nanti orang nampak salat, itu bukan karena jantung koroner, karena tempat yang paling mulia jantung, diletakkan tangan di atas jantung. Mazhab Maliki 2 lagi. Mazhab Maliki pas di atas pusat. Mazhab Maliki versi kedua maghrib, lepas ke bawah. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Albani pas di atas dada. Berapa tuh letak tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan gara-gara ini 6-6-nya dipakai. Besok subuh, oh. Zuhur, oh. Pas asar. Saya masih tetap memakai mazhab Syafi'i, meletakkan di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah jahar. Bismillah 3. Bismillah yang pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hambali dengan Hanafi, bismillah sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih, ditarjihkan mereka Hambali dan Hanafi. Lalu kemudian Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat-empat mazhab sepakat bahwa solat membaca Al-Fatihah. Jangan sampai nanti ada imam di sini, Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad. Tuh, itu mazhab apa tuh bu ya? Mazhab Imam Grogi namanya. Baru pertama jadi imam, saking kan groginya lupa baca Fatihah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi masalah mazhab-mazhab ini jangan lagi merusak ukhuwah kita. Nah, setelah selesai ukhuwah, ukhuwah ini dua saja yang merusak. Pertama masalah suku, yang kedua masalah mazhab. Sekarang saya tanya, masalah suku dikasihkan sudah selesai? Masalah mazhab dikasihkan sudah selesai? Bilang aja selesai. Nah, karena ucapan itu adalah doa. Setelah selesai masalah suku, selesai masalah mazhab, kita tidak berkelahi, barulah kita bisa membangun kasihkan ke depan. Ini pondasi, pondasi awal adalah ukhuwah Islamiyah. Nabi membangun Madinah, tidak bisa membangun Madinah kalau tidak dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Orang Melayu yang ada di sini ini ansar, yang pendatang ini muhajirin, orang Jawa muhajirin, orang Batak muhajirin, orang yang lain muhajirin. Maka muhajirin sama ansar dipersaudarakan. Tanah ini memang tanah ulayat kami, tanah ini memang tanah nenek moyang kami, tapi kami tak sanggup menggarapnya. Kalian yang datang bekerja sama, kita bangun bersama. Jadilah kasihkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, Setelah ini apa yang perlu kita buat ke depan? Pertama, ukhuwah Islamiyah sudah. Yang kedua, pendidikan. Kenapa Inggris Amerika itu maju? Pokok pangkal pertama pendidikan. Di mana kuliah? Oxford University. Di mana kuliah? Cambridge University. Di mana kuliah? McGill University. Di mana kuliah? Sorbonne University. Sorbonne, Cambridge, Oxford, McGill, itu semuanya nama orang yang mendirikan sekolah. Siapa yang mengamalkan itu? Orang Barat. Siapa yang punya ajaran itu? Orang Islam. Makanya ulama-ulama kita dulu balik ke Nusantara mendirikan sekolah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang, berdirilah Candong, Inyak Candong. Syekh Mustafa Hussein pulang ke Mandailing Natal, mendirikan sekolah. Itulah pondok pesantren terbesar di Sumatera. Santrinya sekarang 12.000 orang. Apa nama sekolahnya? Mustafa Wiyah Purba. Saya 2 bulan yang lalu diundang ke Purba. Ustaz, kita ceramah di tempat perempuan dulu. Besok pagi baru tempat laki-laki. Yang malam tempat perempuan. Ceramah saya di tempat perempuan, 5.000 perempuan. Merinding saya nengok 5.000 perempuan. 12.000 santri. Semua ulama yang pulang dari Makkah mendirikan lembaga pendidikan. Ada ulama, Bapak Ibu kalau tegak di Jabal Abi Kubais, tegak di Bukit Sofa, di sana nampak Ka'bah. Ini Bukit Sofa, situ nampak Ka'bah. Ini Bukit Sofa, itu nampak Ka'bah. Di belakang Bukit Sofa ada namanya Jabal Abi Kubais. Yang betul Abi Kubais. Abi Kubais. Karena banyak juga saya tengok buat baleho Abi Kubis. Jabal Abi Kubis. Kubis itu kol. Yang betul Jabal Abi Kubais. Itulah bukit paling tinggi di kota Makkah. Di atas Jabal Abi Kubais, di situ ada ulama besar yang mengajarkan cara berzikir. Namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke muridnya, namanya Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke muridnya, namanya Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke muridnya, namanya Syekh Muhibuddin Wali. Syekh Muhibuddin Wali punya ayah, namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil zikir kepada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani, Syekh Muhammad Wali, Syekh Aidarus, Syekh Muhibuddin Wali turun ke muridnya. Itulah dia Buya Alaidin Atori yang hadir malam, pimpinan pesantren Sarankabut. Jadi orang dulu berilmu itu bersilsilah. Dari siapa? Dari Syekh Alaidin. Syekh Alaidin dari siapa? Dari Syekh Muhibuddin. Syekh Muhibuddin dari siapa? Dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi dari siapa? Dari gurunya. Sampailah kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampailah kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan sanad dalam ilmu hadis. Dalam tarekat namanya silsilah. Berguru, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Sekarang banyak orang tak bersanad. Kamu dapat ini dari mana? Langsung dari Nabi. Hah? Mana bisa? Nabi meninggal tahun 11. Sekarang tahun 1439. Mana mungkin kamu jumpa sama Nabi? Harus ada sanad. Sanad kamu ke Nabi siapa? Saya Google Nabi. Kola YouTube. Tak bisa. Harus berguru. Belajar membaca Quran tidak berguru. Buka internet, cari Quran digital, enter. Download ke HP, buka sendiri. Alamaso. Coba tengok tulisan itu. Alamaso kan? Alamaso, karena tak berguru. Coba kalau berguru. Alif lam mim sad. Mana ada dal di situ? Kenapa tiba-tiba ada sod? Mana ada kol-kolah di situ? Nah, itulah tak berguru. Sedang baca Quran aja salah, apalagi baca tafsir, apalagi baca hadis. Ini dapat saya dari siapa? Dari Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka datang, daftarkan anak-anak ke pondok pesantren. Dulu orang mau belajar ke pondok pesantren kemana? Orang belajar ke pondok pesantren Gontor. Tapi hari ini sudah dekat. Kemana pondok pesantren? Yang paling dekat Nikmatullah. Betul kan? Apalagi pondok pesantrennya Ummah Tahfiz. Ustaz, di sini ada tempat ngapal Quran. Apa namanya? Ummah Tahfiz. Ummah ku apa? Rumah. Ummah Tahfiz. Masukkan anak ke pondok Tahfiz Quran. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal berikut ini. Ustaz dulu tamat pesantren. Saya tak tamat pesantren. Tamat Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Tahun 1996. Habis itu masuk IAIN Susko, jurusan Bahasa Arab. Setahun. Habis itu ikut tes ke Mesir 4 tahun. Habis dari Mesir pergi ke Malaysia setahun. Dari Malaysia pindah ke Maroko 2 tahun. Habis itu pulang ke Pekanbaru, sampai sekarang tak pergi-pergi lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka benteng pertahanan akidah anak-anak kita tidak ada lain pondok pesantren. Ini kepala Abdul Somad. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak. Ayah saya, mak saya menjaga saya tak susah. Karena yang merusak kepala saya ini cuma 5. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak bapak ibu sekarang dirusak oleh 100 channel kuali yang tak pernah diisi minyak. Parabola, warnet, dikasihkan, ada warnet? Warnet, merusak anak-anak kita. Anak di Panam main warnet dari hari Sabtu sampai Ahad. Hari Sabtu main warnet, main game online PlayStation sampai hari Ahad. Hari Sabtu main, hari Ahad pagi pecah pembuluh darah, bam, mati. Yang mengasih duit siapa? Orang tua. Dulu dari maghrib ke isya tidak ada anak-anak lari-lari, takut diganggu setan. Dulu kami kalau sudah maghrib, jangan lari-lari, nanti ganggu setan. Pergi ke masjid, pergi ke surau, ke masjid, datang ke guru mengaji membawa obor suluh, PLN belum masuk. Balik dari mengaji, kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Rindu kita suasana itu. Oleh sebab itu masjid yang besar dengan tiang yang megah, mewah. Jangan sampai masjid ini kosong dari maghrib mengaji. Tahun 2012, deklarasi Riau maghrib mengaji. Kepada Bapak Gubernur, diharapkan maju ke Masjid An-Nur, memencet tombol maghrib mengaji. Disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, diliput oleh seluruh wartawan. Pemencetan tombol. Alhamdulillah, anak-anak tak ada mengaji. Karena anak-anak tidak bisa diajak pakai tombol. Mulut mesti menyuruh mengaji, mengaji, mengaji, mengaji. Tapi mengajak anak mengaji tidak sama bentuk memandikan beruk. Memandikan kuda sama memandikan beruk lain. Memandikan kuda, kita ikat kudanya, kita masuk ke sungai, kita sama-sama basah. Basah kita, basah dia, baru jadi. Kalau beruk tidak, ikat pakai tali, campakkan ke kolam, tengok dari atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tak bisa anak-anak ni main suruh ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Salat ke masjid, salat ke masjid, salat ke masjid. Nanti dia tanya, ayah kau tak ke masjid? Ayah sudah dewasa. Tak bisa. Bapaknya datang ke masjid, ibunya datang ke masjid, buat bagi dua. Ini pengajian bapak-bapak, ini pengajian ibu-ibu. Ha, baca, pak, baca, bu, baca. Kamu sudah berapa juz? 5. Sudah 5 juz? Enggak, ikra 5. Baca. A, bataba, batata, batasa, basaba. Nih, ini sudah sampai mana? Ar-Rahman. Apa baca Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Sejuk hati kita mendengar anak baca Qur'an dalam kamar. Kita buka pintu tengok, rupanya TV tak mati. Aduh, inilah yang kacau nih Bapak Ibu. Anaknya sudah di mana? Baru amma yatasaalun. Apa baca? Amma yatasaalun. Sudah di mana? Sudah Ar-Rahman. Sudah di mana? Istri. Ah, istri sudah di mana? Yasin, Bang. Ah. Dari awal nikah Yasin sampai kini Yasin. Anak lah limo Yasin jole. Kenapa cuma baca Yasin? Persiapan untuk Abang. Pokoknya lah siapkan baca Yasin untuk awak. Ibu-ibu dikasihkan masih wirid Yasin? Karena ada beberapa kampung saya datang sudah dihapuskan wirid Yasin. Ceramah saya arah ke kamper kiri, masuk ke dalam. Ustaz, mau ke kampung kami Bu ya? Ayolah, saya pun datang. Dijemput mereka, saya pun datang. Sampai ke dalam saya tanya, Pak, masih ada baca Yasin? Dulu Bu ya, kami masih ada sih kalau baca Yasin 2 tahun petang. Sesudah itu datang Ustaz ke dalam nih, kata dia membaca Yasin itu bid'ah. Sesudah itu kami lah 2 tahun tidak buka Quran. Itu dulu ulama membuat supaya kita membuka Quran. Cobalah Quran Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman itu baca tengok cantik, rapi. Menengok susunannya nampaknya jarang dibuka. Bukan begitu Ustaz. Kau Ustaz Somad, kau suuzan. Karena mau acara tentu disusun rapi. Bagus. Siapa yang mewakafkan Quran itu dulu, maka selama Quran itu masih sehat, dibuka, dibaca, mengalir pahalanya. Maka yang mewakafkan Yasin, berhentilah. Sudah banyak betul surat Yasin, lengkap dengan foto-foto selfie-nya. Berapa Bapak mau cetak Yasin? 1 juta Pak Ustaz. Berhenti cetak Yasin, karena Yasin sudah banyak. Belikan Quran terjemah dengan tajwidnya. 1 juta dapat 3 buah. 1 ke masjid, 1 ke MDA, 1 ke pesantren. Beli 1 lagi rumah. Karena banyak juga orang rajin wakaf Quran, wakaf. Apa anda baca Quran? Tidak. Ampun ini mau pahalonya juga. Tidak bisa gitu. Kita beli Quran, kita juga baca Quran. Mau tak mau, suka tak suka, Provinsi Riau 45% buta huruf Al-Quran. Hasil survei Kementerian Agama 2015. Kalau berkumpul 100 orang, berarti ada 45 orang tak pandai baca Quran. Kalau berkumpul 1000 orang, berarti ada 450 orang tak pandai baca Quran. Itulah yang kalau wirid Yasin mulutnya bergerak, suaranya tak keluar. Turjaun fayakun. Kalau membaca ramai-ramai bisa, tapi kalau suruh membaca seorang, coba ya asin gitu. Apa ya asin? Kok A-nya 2? Pokoknya baca Latin. Sampai biar di belakang Allah, jangan malu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah ulama. Bagus. Ada dalam kitab tafsir An-Naisaburi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Semua pelajaran ada, tinggal datang. Bukan dekat mereka belajar. Mereka belajar ke Damaskus, Suriah, tempatnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tempatnya Syekh Ahmad Kaftaru, tempatnya Syekh Wahbah Zuhaili, tempatnya Imam An-Nawawi. Di situ tempat belajar Ustaz Muhibbut Tibri. Di situ beliau belajar sampai S1 selesai LC, habis itu S2 MA, pulang ke kampung halaman, datang manfaatkan ilmunya. Jangan sampai kata pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Masalah fikih, kajian Islam ini tak banyak, cuma 3 saja. Yang pertama fikih. Fikih itu apa? Salat, zakat, puasa, haji, halal, haram, makruh, mubah. Habis itu akhlak, sabar, ridho, tawakal, akhlak. Yang ketiga adalah akidah. Maka buat pengajian di sini 3. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tak ada pengajian wirid Yasin, Jumat malam Sabtu tablik akbar, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Buat tablik akbar 2 kali atau 1 kali. Undang Dr. Mustafa Umar, 14 tahun belajar tafsir, menulis sekarang tafsir Al-Ma'rifah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah, S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah. Sangkingkan lamanya di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Oh, yang kan itu hadirkan. Tapi masalah zikir tidak tengok S1, S2, S3, S cendol, S doger. Masalah zikir ini adalah masalah hati. Sampai tak dia? Ada maqam-maqamnya, ada taifnya. Belajar ke guru. Jangan sampai berzikir tak berguru. Saya pernah berjumpa ibu-ibu pegang tasbih kayu. Tak berhenti tasbih. Selesai pengajian datang dia jumpai saya. Ustaz Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan. Tapi ini masalah zikir. Saya tak mau bertanya di depan orang banyak. Saya mau pertanyaan ini 4 mata, Pak Ustaz. Saya bilang jangankan 4, 3 pun bisa. Begini Ustaz, saya ikut zikir. Terus setelah saya ikut zikir ini, tiba-tiba saya bisa melihat. Apa yang kamu lihat? Semua yang ada di balik-balik dinding bisa saya lihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya lihat. Kalau saya sedang duduk di rumah, tamu yang mau datang bisa saya lihat. Dan semua yang tersembunyi saya bisa nampak. Hai, bahaya kok. Apa yang sedang saya alami ini Ustaz? Saya jawab, dalam tasawuf ada namanya kasyaf. Tirai itu tertutup, saya tak nampak ibu. Tapi begitu tirai terbuka, saya nampak. Tirai yang terbuka bahasa Arabnya kasyaf. Tirai yang terbuka. Tapi kasyaf ini terbagi dua. Satu kasyaf ilahi dari Allah, satu kasyaf syaitani dari syaitan. Bagaimana cara membedakannya? Jawab jujur. Setelah ibu bisa menengok yang dibalik-balik dinding ini, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Terus terang saya makin lupa Pak Ustaz. Saya ingin asyik nak menengok apa yang dibalik dinding. Berarti ibu sedang diganggu setan. Gara-gara apa? Gara-gara berzikir tidak pakai mursyid. Makanya banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, saya berguru, guru saya tak pernah ke masjid. Lalu dia sholat di mana? Di Masjidil Haram. Guru kamu tak pernah sholat Jumat? Tidak. Mursyid saya itu Ustaz, tak pernah ke sholat Jumat. Katanya dia sholat Jumat di mana? Di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia jam 12.30, maka di Masjidil Haram baru jam 8.30. Guru kamu sholat di mana? Beda waktu 4 jam. Carilah mursyid yang sholat, carilah mursyid yang ke masjid, carilah mursyid yang belajar, yang berilmu. Mana alamatnya Ustaz? Saya suruh pergi ke Sarankabun, pergi ke pesantren Darussalam, dulu Batu Besurat, sekarang Sarankabun. Jumpai Mulai Ayahidin Atori, besuluk kamu di sana, suluk 10 hari, suluk 40 hari, ambil bai'at zikir, tarekat Naqsabandiyah. Berguru, jangan sampai tak berguru. Banyak contoh orang yang berzikir tak berguru, sesat tak dapat jalan balik. Contohnya siapa? Lia Eden. Lia Eden itu bukan penjahat. Lia Eden itu perangkai bunga, orang baik. Tapi ikut zikir, tak berguru. Akhirnya sedang zikir malam, turun 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Turun bersayap. Padahal yang turun itu jin, hantu, setan, nyiblorong, sundel bolong. Bukan malaikat. Yang satu lagi pergi bersemedi di atas bukit di Bogor. Berzikir, berzikir, berzikir. Mengaku jadi nabi. Itulah dia Ahmad Musadek. Dalam 1 tahun muncul 3 nabi di Indonesia. Yang pertama Lia Eden, Jakarta. Yang kedua Bandung, Ahmad Musadek. Nabi terakhir dari Bandung, Jawa Barat, Cecep namanya. Ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia. Makanya polisi yang paling hebat di dunia ini, polisi Indonesia, bisa menangkap nabi 3 dalam setahun. Hebat. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi polisi ini cerdas. Lia Eden mengaku Jibril. Lia Eden kan mengaku Jibril. Sedangkan Ahmad Musadek mengaku nabi. Polisinya pandai. Ditangkapnya Jibril, ditangkapnya nabi. Jibril kan tugasnya bawa wahyu, sedangkan nabi menerima wahyu. Adik kau pontir. Kamu Jibril? Iya. Pernah bawa wahyu ke sini? Enggak. Kamu nabi? Iya. Pernah menerima wahyu dari sini? Tidak. Tangkok. Itu aku ditangkok doang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini aliran-aliran sesat ini masuk sampai ke desa, ke kelurahan, ke kampung, ke dusun. Orangnya ditangkap, tapi ceramahnya di TV tidak bisa dibuang di internet. Ceramahnya di YouTube tetap tersebar karena YouTube tidak melarang ceramahnya. Akhirnya ditonton anak-anak kita. Dia bertanya dengan pertanyaan menantang, siapa nabimu yang terakhir? Tentu kita menjawab, nabi kita terakhir adalah Nabi Muhammad. Ah, kamu keliru saudaraku. Buka surat As-Saff, baca ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ternyata nabi terakhir bukan Muhammad, tapi nabi terakhir adalah Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Musaddiq. Orang yang tak belajar terpukau. Oh, ternyata setelah Nabi Muhammad ada nabi susulan yang ke-26 namanya Musaddiq. Tapi kalau anak kita di pesantren, dia sudah biasa itu, karena nama nabi itu banyak. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Toha, ana Yasin, ana Al-Hami, ana Al-Hashir, ana Al-Aqib. Itu semua nama Muhammad. Makanya kita selalu mengucapkan ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Toha itu dia juga, Yasin itu dia juga, Muhammad dia juga, Ahmad dia juga. Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di langit. Dua-duanya nama orang. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama. Macam orang Malaysia. Orang Malaysia kalau kita kenalan, nama awak siapa? Abdul Somad. Nama glema Anton. Kadang kita ini berkawan lama, nama kawan ini Ibrahim. Cari di FB Ibrahim, tak dapat. Ibrahim, ya. Ku cari nama engkau di FB, tak dapat. Nama aku Ibrahim. Kalau di FB, Bram. Makanya kenali nama-nama duanya, nama yang masyhur. Ustaz Somad saya cari di FB, tak ada nama Ustaz Somad. Nama saya Abdul Somad. Kalau di FB, Sam. Nah, saya tak pakai nama lain. Hanya satu saja, Abdul Somad. Ada satu lagi UAS, ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau anak kita pesantren, datang orang gitu, dia main-mainkan. Siapa nama nabi kami terakhir? Muhammad. Oh salah, nama yang terakhir nih Ahmad. Oh, jadi kalau ada nama di situ berarti nama nabi terakhir ya. Berarti setelah Ahmad ada lagi nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Kenapa begitu? Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Kalau begitu setelah Nasrullah ada lagi nabi yang terakhir. Siapa namanya? Qul wallahu ahad Allahu samad. Mana orangnya? Ini deh. Kok nabi terakhir? Jadi orang-orang ini bisa kerjai otaknya. Kenapa? Makanya anak kita mesti belajar agama. S1, S2, S3. Habis S3, postdoktoral, profesor, tamat dari Amerika, bahasa Inggrisnya mantap. Tapi balik ke Indonesia bisa dibodoh-bodohi oleh Dimas Kanjeng. Kan bongak itu. Gara-gara apa? Tidak belajar agama. Makanya masukkan dia ke sekolah agama. Tamat pesantren Darussalam Batu Besurat Sarankabun, tamat dari pesantren Nikmatullah, tamat dari pesantren Islamic Center Bangkinang, tamat pesantren dari Darun Nahdoh, tamat pesantren dari Assalam Naga Beralih, tamat pesantren Al-Badar, tamat pesantren, pokoknya tamat. Ustaz Somad tamat? Nah, enggak tamat. Kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Al-Wasliyah, kelas 3 Nurul Falah. Sampai sekolah saya itu sampai 3. Kira-kira kalau ada orang sekolahnya sampai 3 itu karena berprestasi apa karena bandel? Oke, saya kalau disuruh menasehati, Ustaz, tolong nasehati anak saya ini. Bandel betul tak sekolah? Dalam hati saya, awak lebih parah dari ini. Kelas 1 saya di pesantren. Habis itu cabut. Masuk ke Al-Wasliyah, cabut. Habis itu saya tak sekolah 5 bulan. Kau mau jadi apa, kata mak saya? Belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Karena saya tengok tukang jual ikan asin ini kaya, rumahnya besar, duitnya banyak. Untuk apa sekolah? Kita kan mau cari duit, saya pikir. Tapi itulah orang tua ini tak pernah lelah. Datang penceramah ke kampung kami di Kabupaten Pelalawan. Datang penceramah, ceramah, habis selesai ceramah undang di rumah. Makan, habis itu mak saya nanya, "Ustaz, Ustaz ngajar di sekolah kan?" "Iya." "Di mana Ustaz ngajar?" "Di Air Molek Nurul Falah." "Oh, bisa anak saya masuk ke situ?" "Oh, bisa, Bu. Silakan bawa anak. Tapi mau langsung kelas 3." "Ah, bandel ya. Kami tidak terima anak pindahan karena pasti bandel di sekolah yang lama. Tak kami terima." "Tolonglah Pak Ustaz. Ini anak saya ini masa depannya udah kacau." Akhirnya dia pun tengok. Saya tengok dulu anaknya mana. Ditengoknya wajah saya. Oh, masih ada sisa-sisa kebaikan. Diselamatkanlah saya di sekolah itu. 10 bulan saya di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek. Tamat saya sekolah. Pelajaran dari situ, jangan menghukum orang, jangan menjudge orang. Andai sekolah itu dulu tak menerima saya, mungkin saya sudah jadi hantu sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak bapak ibu yang tak mau sekolah, pujuk-pujuk, rayu-rayu sekolah. Setelah dia mau sekolah, tinggal kau di sini nak, sama Buya, sama Ustaz. Jangan dilepas dengan air mata. Nanti kalau anak sudah ditinggalkan di Nikmatullah, ditinggalkan di Darussalam, jangan dilepas. Tegar. Belajar sini, supaya kau jadi orang. Belajar, belajar, belajar. Setelah sampai ke simpang rantau berangin, aman nangis lah. Monti di jembatan itu, aman nangis. Jangan di hadapan dia, jangan menangis di depan dia. Kau mesti belajar, belajar. Begitu, karena kalau bapak ibu menangis di situ, nanti dia mau minta pulang. Pulanglah si ibu ke rumah bengkak, biji mata sebesar telur ayam. Kenapa menangis sedih pak? Di rumah kasur tebal, di pesantren tipis. Di rumah cabai dibolah, bijinya dibuang, digiling, campur gula merah. Manis, pedas nak. Sampai di pesantren, bangankan biji cabai, batang cabai itu di blender. Tahan kan? Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun akan datang karena dia pecandu narkoba, karena dia pezina, karena dia LGBT, karena dia kena penyakit sifilis raja singa, karena dia kena na'uzubillah aliran sesat, liberal, sekuler, kafir, munafik, zalim. Tidak ada jalan lain, tabligh akbar, ceramah, selesai. Tapi ceramah tak menyelesaikan masalah. Daftarkan, sekolahkan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan umat ini. Barulah kita bisa membangun kasihkan ke depan, menjadi selamat anak-anak kita ini dari perbuatan dosa insyaallah. Jadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang pas jam 10. Cepat betul waktu ceramah dikasih. Cepat waktu berlalu. Padahal tadi saya menduga ini kalau begini banyaknya, orang kalau ramai kita kekurangan oksigen. Ini kita sedang berebut-rebut udara. Saya yang duluan dapat karena saya paling tinggi. Orang kalau ramai kurang oksigen biasanya ngantuk. Makanya saya, ah ini nampaknya 15 menit selesai. Tapi ternyata jamaah kasihkan tahan semua. Saya pula tak tahan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa yang Ustaz sampaikan dalam ceramah? Pertama, jangan berkelahi gara-gara suku. Yang kedua, jangan berkelahi gara-gara mazhab. Yang ketiga, setelah jaga persatuan, maka belajar kepada guru dan ulama, bersanad, berilmu, bersilsilah. Yang keempat, anak-anak mesti diselamatkan dengan pondok pesantren. Yang kelima, jangan takabur, jangan sombong. Saya memang beberapa hari ini ceramah selalu menyebutkan lima. Selalu lima. Kenapa? Karena kalau empat, kita akan terjebak pada salah satu paslon. Allahu Akbar. Ya kan nomor satu nampaknya. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Kau menggiring ke nomor dua nampaknya. Tiga amal yang tak putus setelah kematian. Kau nomor tiga. Ada empat yang akan ditanya di padang mahsyar nanti. Kau nomor empat. Tapi malam kau, siapa tadi ceramah? Ustaz Somad. Apa judul ceramahnya? Ada lima. Ustaz kau nampaknya milik semuanya. Jangan berkelahi gara-gara pilkada. Gara-gara pilkabi aja tak boleh berkelahi, apalagi gara-gara pilkada. Itu usaha kita yang selama ini mengunggulkan ini. Empat anak Riau yang terbaik sudah kita pilih. Mana yang menang, itulah yang kita dukung selama dia menolong agama Allah. La ilaha illallah. Jangan lagi berkelahi, jangan lagi bertengkar. Jangan-jangan kita yang berkelahi, dia di atas malah selfie-selfie. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah tausiah singkat malam ini. Selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang ke rumah. Nanti saya tuliskan jawabannya di www.somatmorokoblogspot.com. Apa boleh daging kekah dibagi bersamaan dengan daging kurban? Kekah dagingnya dimasak, diundang orang ke rumah. Kurban dagingnya mentah, diantar ke rumah. Beda kan? Yang satu dijemput, yang satu diantar. Tak dijemput, datang tak dijemput, balik tak diantar, itu Ustaz Somad. Oh, Ustaz menyindir panitia ya. Nah, panitia nanya, Ustaz kami jemput, aku masih seperti yang dulu. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi aku bukan hantu. Nah, bagaimana kalau ada orang memotong satu sapi yang empat kurban, yang tiga akikah? Sah. Lalu daging dibagi, sah. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Qalyubi wa Umairah. Begitu juga disebut dalam Al-Hasyiah Al-Bujairimi. Nanti kalau ada orang mengatakan tidak sah, hanya boleh satu ekor kambing, satu, itu dia baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabik. Tapi yang paling afdal adalah dipotong, dimasak, diundang orang ke rumah. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, empek boleh. Tak ada duit hari ke-14, 21. Sudah 21 hari tak ada duit, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Bapak ibu yang sekarang sudah banyak sawit, dulu belum diakikahkan, boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Begitu kata Imam Nawawi. Ada dalam saya tulis buku 37 masalah populer. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Besok pagi beli kambing, akikah. Tapi kalau umur sudah 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaban ayanon. Awak sangko yang diayun cucu. Apa nenek itu duduk?